kenapa sebagian orang, sebagian para da'i biasanya, gengsi untuk berubah pendapat. Gengsi untuk menyatakan kemarin saya salah. Saya cabut ucapan saya. Malu. Limata? Mengapa demikian? Itu adalah perkara-perkara yang terpuji kalau karena dalil. Yang tidak terpuji kalau karena keuntungan dunia. Yang tidak terpuji kalau hanya karena kepentingan hawa. Tetapi kalau karena dalil, sangat wajar. Imam Syafi'i rahimahullah, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Apa maknanya qaul qadim, qaul jadid? Pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Ada ucapan lama, ada ucapan baru. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah juga ketika disebutkan ucapan beliau, qal, biasa dikatakan ahad qawlail imami Ahmad. Salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Artinya pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Salah satu pendapatnya yang ini. Wa qawlal masyhur minhu. Bahwa salah satu dari ucapan beliau yang masyhur dari Imam Ahmad adalah ini. Ada ucapan yang masyhur, berarti ada ucapan yang tidak masyhur. Nah, ada ucapan yang lama, yang pernah beliau berpendapat seperti ini, dan kemudian tidak lagi terkenal di kalangan para ulama di mazhab Hanabilah. Sedangkan yang terkenal di kalangan para ulama Hanabilah adalah pendapat keduanya. Menunjukkan kalau mereka berubah. Dan itu wajar. Dan mereka imam. Mengapa kita yang belum sampai derajat imam malu dan gengsi untuk merubah pendapat? Pokoknya tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Pokoknya ini khonibina azakumullah, seorang yang jumud, sombong. Seorang yang memiliki kibir dalam hatinya. Wal kibir yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Walaupun dia membawakan dalil, berkata dalam hatinya, paling hadinya juga do'if. Dia gak mau meriksa. Paling riwayatnya juga lemah. Tahu apa sih dia tentang hadis? Astagfirullah. Ini ikhwanu billahi na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan mereka-mereka yang memiliki penyakit kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji dzarrah dari kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.